Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, maka kita dapat bersua melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita sayangin ini. Dan ini merupakan suatu hal nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena kebersamaan kita untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita mampu menyadari apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, dan yang lebih baik daripada itu adalah kita mampu mengqurankan diri kita dan mengqurankan segala aktivitas yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Para pendengar rahimakumullah, pada hari ini kita sudah sampai di ayat ke-92 dari surat Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaa'ikati qabila. Atau engkau Muhammad bisa menjatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-92 dari surat Al-Isra ini masih berisi tantangan dari kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang isinya adalah kembali mereka mengajukan permintaan atau tantangan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kalau engkau memang betul-betul hebat utusan Allah, coba engkau jatuhkan langit ke atas kepala kami, karena engkau sudah menjanjikan bahwa Allah akan menurunkan azab kalau ternyata kami tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan syariat yang engkau bawa. Ini tantangan mereka, ya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau kalau memang tidak sanggup wahai Muhammad, tolong pertemukan kami dengan Tuhanmu dan juga dengan malaikat. Kami ingin tatap muka, ingin berdialog dengan Dia, ya, tidak melalui dirimu lagi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali keterangan ayat 92 ini, karena merupakan runtut alur cerita tantangan yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy, permintaan mereka yang sebenarnya tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha memojokkan Rasul dengan permintaan-permintaan yang mereka anggap tidak akan bisa dipenuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu Rasulullah akan mundur teratur dan tidak berani lagi untuk mendakwahi mereka. Kisah ini tercatat di dalam catatan riwayat, ya, yang bisa kita dapatkan di dalam tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, di mana pada saat itu mereka merencanakan orang-orang kafir Quraisy untuk mendebat Rasulullah, dan mereka datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah pikir kedatangan orang-orang kafir Quraisy, terutama pembesarnya, adalah mereka sudah sadar, ya. Rasulullah sangat senang sekali. Akan tetapi ternyata ketika Rasulullah berdialog dengan mereka, mereka kemudian mengatakan, Muhammad, apa yang kau bawa ini tidak akan pernah kami terima, ya. Ada dua kemungkinan, kami akan membunuh dirimu atau dengan ajaranmu ini engkau akan membunuh kami. Begini saja Muhammad, kalau engkau mau uang, kami akan kumpulkan uang yang kami punya dan kami akan berikan kepadamu, ya. Tapi dengan syarat jangan lanjutkan ajaranmu ini, jangan engkau hina Tuhan yang telah disembah oleh bapak-bapak kami sebelumnya. Kalau engkau mau kekuasaan, kami sawatnaka, ya, kami akan menjadikan engkau sebagai pemimpin tertinggi di antara kami. Kalau engkau ingin perempuan, tidak susah Muhammad, kami akan berikan wanita yang paling cantik, ya, dan sebagainya. Itulah tawaran mereka, di antara tawaran-tawaran yang digambarkan oleh Al-Qur'an, terutama sekali dalam surat Al-Isra ini. Ya. Akan tetapi apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya beliau menolak, dan Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan gambaran keterangan tentang sikap orang-orang kafir ini di dalam beragam surat, ya, di dalam firman-Nya. Salah satunya adalah wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun, ya. Tidak ada yang dapat menghalangi kami untuk mengutus ayat-ayat kami, akan tetapi sesungguhnya tetap itu akan kazzaba bihal awwalun, didustakan oleh orang-orang yang kufur sebelumnya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada rasulnya bahwa sebelumnya bukan ini saja tantangan yang disampaikan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan baru ini saja. Akan tetapi sebelumnya sudah ada para nabi dan rasul yang menghadapi umatnya dengan sikap yang sama. Ya, mereka meminta hal-hal yang aneh-aneh dan macam-macam. Ya, mereka meminta kalau memang jago tolong mana azab yang engkau ceritakan kepada kami. Ya, mana ini, mana azabnya itu. Ya, bahkan ada yang meminta macam-macam, meminta unta dan sebagainya keluar dari batu. Ya, dan meminta hal-hal yang lainnya. Ini bukan merupakan hal yang baru bagimu wahai Muhammad, karena sebelumnya sikap-sikap seperti ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Innallazina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atshum kullu ayatin hatta yarawul 'azabal 'alim. Dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang kufur itu mereka tidak akan menerima segala tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, sampai mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya segala macam bentuk tantangan, permintaan dari orang kafir Quraisy ini hanya sekedar untuk memojokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keinginan untuk mengimani, walaupun Rasulullah mampu memenuhi permintaan mereka. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Ardiansa MA. Kami persilakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira apa yang dijelaskan tadi oleh Ustaz Perdana sungguh sudah sangat tepat, ya, berkaitan dengan ayat yang mulia ini. Saya hanya sekedar ingin menegaskan kembali, memang orang-orang kafir yang dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang, bahkan yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan permintaan itu sebenarnya bukanlah sebuah permintaan yang tulus dari dalam hati, tapi semata-mata karena muncul dari keras kepala dan semata-mata untuk mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah dalam surah Al-An'am ayat 111 Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasyarna 'alaihim kullasyai'in qubula ma kanu liyu'minun." Kalaulah sekiranya kami turunkan kepada mereka malaikat atau orang-orang yang mati kami bangkitkan kembali dan berbicara kepada mereka, wa hasyarna 'alaihim kullasyai'in qubula ma kanu liyu'minun, dan kami kumpulkan mereka dengan yang sebelum-sebelumnya, tetap saja mereka tidak akan beriman. Artinya apa? Bahwa memang keimanan di dalam jiwa mereka itu sudah terpatri, kekufuran itu sudah melekat erat dan mendaging, mendarah daging di dalam tubuh mereka. Jadi apapun yang digambarkan, apapun yang disampaikan kepada diri mereka, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Inilah orang-orang yang sudah ditutup hatinya, sudah dikhatam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Allah telah mengkhatam hati mereka, telah menutup penglihatan mereka dan telah memekakkan pendengaran mereka. Bukan berarti mata mereka tidak dapat melihat, buta tidak dapat melihat. Tapi penglihatan mereka itu tidak lagi melihat kepada kebenaran. Yang mereka lihat adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi suatu kebenaran. Pandangan mereka adalah pandangan kekufuran. Begitu juga mereka tidak mampu mendengarkan yang baik-baik. Yang mereka terima dari pendengaran mereka adalah sesuatu yang tidak baik. Mereka lebih terjerumus kepada apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukanlah cerita lama, artinya bukanlah cerita pada masa lampau saja sehingga zaman sekarang ini tidak terjadi. Kita meyakini bahwa Al-Qur'an ini salihun likulli makan wa zaman, bahwa Al-Qur'an ini dapat diberlakukan, relevan bagi soal dimanapun dan kapanpun. Justru karena itu sekarang kita melihat dan menyaksikan betapa banyak, ya, dalam kehidupan ini, bahkan bisa dikatakan arah daripada kehidupan manusia sekarang ini memang benar-benar jauh daripada ajaran agama itu sendiri, kekufuran. Ya, betapa kita melihat sekarang harta, jabatan dan kedudukan itu menjadi target dan menjadi yang dikejar, yang diburu oleh setiap orang saat sekarang ini. Ya, padahal berapa lamalah dia dapat duduk di jabatan itu? Ya, kita lihat ada penguasa-penguasa di muka bumi ini yang lama. Ada yang 42 tahun, ada yang 32 tahun, bahkan ada mungkin yang lebih daripada itu. Semuanya berlalu. Semuanya mati. Ada yang matinya di atas tempat tidur, ada yang matinya di kamar di rumah sakit, dan ada yang matinya terbunuh dan sebagainya. Ini adalah gambaran kepada kita bahwa kehidupan ini tidak lebih seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul urur." Kehidupan dunia itu tidak lebih daripada sekedar daripada keindahan atau kenikmatan yang melalaikan. Justru karena itulah ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah, wa ilainal masir, kata Allah, dan kepada kamilah kamu kelak akan kembali. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Aldi. Para pendengar rahimakumullah, dari beberapa keterangan yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi, maka kita dapat membuat satu kesimpulan bahwa sebenarnya yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita mencoba untuk menyadari segala pengetahuan yang kita miliki, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat kehidupan, dan itu adalah merupakan satu hal yang besar. Oleh karena itu, coba sadari betapa besar rahmat dan nikmat Allah terhadap kehidupan yang kita miliki, sehingga akhirnya hidup yang kita jalani adalah hidup yang berada di bawah naungan perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan segala yang kita inginkan di dalam kehidupan ini, memberikan kita fasilitas untuk kita mampu bergerak dan melakukan berbagai aktivitas kita, mengejar cita-cita, mengejar harapan, mengejar ambisi kita. Oleh karena itu, sadari itu sebagai suatu pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya ketika kita memiliki kekuasaan, kita mampu menjadikan kekuasaan itu menjadi kekuasaan yang sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan yang kita miliki mampu mencerahkan orang lain, membuat orang lain tersadar untuk ikut taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang berada di bawah naungan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini mampu kita wujudkan di daerah kita, di kampung kita, dan di negara kita yang kita cintai ini, sehingga akhirnya negara kita mampu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah kalau kita mau, kita pasti bisa mewujudkannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.